lucu imut nah manis kabayang baik duh lucu dilakso sana mun ngareret jadi make mata nina mata nyari jadi kuring kabicang-cang kata lima kabayang bae dina emutan nataha atuh talira mugi talira teka abotan tim abdi hoyong nepang kabayang bae dina emutan kabandang hoyong nepangan tukang ngahiji ka asti urang ka tresna asti urang memet urang jadi memet sukan asti tanya andi bagja meureun kuring bagja mun harepan tinekana jadi kuring penasaran kata limbang kabayang bae dina emutan nataha atuh salira mugi salira teka abotan tim abdi hoyong kabayang bae dina emutan kabandang hoyong nepang.